Memisahkan katong untuk berjumpa lagi. Nona, walau hanya untuk sementara. Perpisahan ini sungguh membuat beta semakin mencintai se nona. Jujur beta akui sing bisa jauh dari se beta sing sanggup jalan. Makin beta sing bisa.